lobang, lobang digali, menggali lobang untuk menukuk lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Gali lobang, tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali lobang, tutup lobang, pinjam uang bayar hutang. Gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali lobang, gali gali gali gali gali. Orang yang kaya.